بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد كوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita masih menjelaskan tentang keutamaan dan syarah dari zikir-zikir dan doa yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Pada kali ini kita masih menjelaskan syarah dari surah An-Nas, dan yang terakhir kita jelaskan adalah macam-macam bisikan-bisikan syaitan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan sebagian dari bisikan-bisikan syaitan, was-was dari syaitan, yaitu bisikan-bisikan ajakan menuju kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang berikutnya adalah bisikan syaitan menghiasi perbuatan maksiat. Kemudian yang berikutnya adalah di antara was-was syaitan adalah syaitan membisikkan kepada hati manusia yaitu menjanjikan atau mengancam, menakut-nakuti akan kefakiran. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 268, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, As-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan telah menjanjikan, membisikkan kepada kalian al-faqra, kefakiran, kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kepada kalian fahsya. Fahsya di sini adalah bakhil, kikir. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan keutamaan. Disebutkan di dalam tafsirnya, ya'idukumul faqra, menjanjikan kepada mereka kalian kefakiran, yukhawwifukum bihi, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Yaqulu, berkata syaitan ini, in anfaqtum amwalakum iftaqartum, jika kalian menginfakkan harta kalian, kalian akan miskin, kalian akan jadi fakir. Adapun kalimat fahsya para ulama tafsir menyebutkan dimaksud di sini adalah fahsya bakhil. Bukhil itu kikir. Disebutkan oleh Muqatil dan Al-Imam Al-Kalbi, yaitu para ulama tafsir, berkata, kullu fahsya fil Qur'an fahiyya zina. Setiap kalimat fahsya yang ada di dalam Al-Quran, itu maknanya adalah zina. Illa fi hadha al-mawdu. Illa fi hadha al-mawdu. Kecuali pada ayat ini. Fa innaha al-bukhl. Karena makna fahsya di sini adalah al-bukhl. Bakhil, pelit, kikir. Sehingga ketika kita akan berinfak, kemudian muncul rasa-rasa takut, kefakiran, atau takut hilang hartanya dan seterusnya, maka ketahuilah itu adalah waswas syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, terkadang bisikan ini tidak terdengar. Karena ada dua bisikan, yang satu terdengar oleh yang dibisiki, dan yang kedua tidak terdengar. Dan itu adalah bisikan syaitan. Kemudian yang berikutnya adalah di antara waswas asyaitan, yaitu at-tahrish wa iqa al-adawa bainal muslimin. Tahrish yaitu mengadu domba, ya. Wa iqa al-adawa, dan memunculkan permusuhan bainal muslimin, antara kaum muslimin. Disebutkan dalam ayat, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal bagda. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan permusuhan. Terjadi permusuhan di antara kalian dan kebencian. Itulah tujuan syaitan. Kemudian dia memberikan was-was, bisikan kepada salah satu dari kelompok kaum muslimin, dan membisikkan ke yang lainnya sehingga terjadilah permusuhan di antara mereka. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana qad aisa ayya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan ini telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat, yaitu kaum muslimin. Fi jaziratul Arab, di jaziratul Arab. Karena saat itu kaum muslimin sudah bertauhid, sudah tunduk kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berputus asa untuk disembah. Tapi apa yang dia lakukan? Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tetapi dia ini bersemangat. At-tahrish. Melakukan permusuhan. Melakukan kaid makar. Sehingga terjadi permusuhan di antara mereka, di antara kaum muslimin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, wahadal hadis, dan hadis ini, min mu'jizatin nubuwah, ini merupakan mu'jizat kenabian. Yaitu Nabi SAW mengetahui perkara-perkara yang akan datang, yang tentunya ini merupakan wahyu dari Allah, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nahu, dan maknanya, aisa ayya'budahu ahlu jaziratil Arab. Syaitan ini telah putus asa untuk disembah oleh penduduk jaziratul Arab. Walakinnahu sa'a fi tahrisi bainahum. Akan tetapi dia ini berusaha. Syaitan ini berusaha at-tahrish, membuat permusuhan bainahum, antara mereka, bil khusumat, dengan khusumat yaitu pertengkaran, wasyahna, sama juga permusuhan, wal hurub, peperangan, wal fitnah, dan fitnah, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Yang intinya makar yang menyebabkan permusuhan antara kaum muslimin. Dan was-was yang paling, atau permusuhan yang paling kecil yang diusung oleh syaitan adalah permusuhan antara suami dan istri sehingga terjadi perceraian. Bahkan ini juga merupakan perkara yang besar, karena syaitan memberikan hadiah dan penghargaan kepada syaitan yang bisa melakukan hal tersebut. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna iblisa yada'u 'arsyahu 'alal ma', sesungguhnya iblis meletakkan arsnya, singgasananya, di atas air. Summa yab'atsu sarayahu, kemudian dia mengirim bala tentaranya. Fa'adnahum minhu manzilatan, maka bala tentara yang paling dekat di antara mereka itu, paling dekat dengan iblis, derajatnya, a'dhamuhum fitnatan, yaitu mereka yang paling besar mengakibatkan fitnah, mengakibatkan ujian kepada manusia. Maksudnya tentara syaitan atau tentara iblis, yaitu para syaitan ini, yang dia mampu membuat kaum muslimin ini teruji, maksudnya terfitnah, tergelincir, ya, itu dia adalah orang atau syaitan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Yaji'u ahaduhum, kemudian setelah mereka disebar, datang salah satu di antara mereka, yaqulu, kemudian berkata, fa'altu kada wa kada, dia laporan kepada iblis, aku telah melakukan ini dan itu. Maksudnya menjerumuskan umat manusia kepada kemaksiatan atau perbuatan durhaka. Fayaqulu, kemudian iblis mengatakan, ma sonata syai'an, kau tidak melakukan sesuatu pun. Maksudnya diremehkan, hasilnya ini remeh, tidak begitu besar. Tsumma yaji'u ahaduhum, kemudian datanglah salah satu di antara mereka. Fayaqulu, kemudian berkata, ini tentara yang lain. Tentara yang tadi sudah pekerjaan sudah selesai tetapi tidak besar. Datang lagi tentara yang diutus tadi oleh iblis. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imratihi. Aku tidak tinggalkan manusia sampai aku meninggalkannya dan dia dalam keadaan mencerai istrinya. Maksudnya syaitan ini membisikkan kepada suaminya, kepada istrinya, sehingga terjadilah di hari itu perceraian. Kemudian qala, berkata iblis ini, fayudnihi minhu. Kemudian orang ini, apa, syaitan ini didekatkan ke iblis ini. Fayaqulu ni'ma anta. Engkau adalah yang berhak mendapatkan penghargaan yang besar. Ternyata dia mendapatkan penghargaan dari iblis karena kerjanya bisa memecah belah antara suami dan istri. Ini termasuk dari waswas syaitan, bisikan syaitan. Termasuk dari bisikan syaitan. Kemudian di antara bisikan syaitan yaitu ayyushghilal qalb bihadithi wa wasawisa, na'am, wasawisahu atau wasawisihi fayuqi'ahu fi nisyani fi nisyanin ma arada fi'luhu aw qawlahu min amri dinin aw dunyawi. Yaitu memberikan bisikan sehingga hatinya ini sibuk dengan apa? Dengan bisikan tersebut, dengan bayangan, kalau mudahnya dengan bayangan dan khayalan, sehingga dia menjadi lupa apa yang akan dia kerjakan atau apa yang dia ucapkan, baik itu urusan agama ataupun urusan dunia. Hal ini sebagaimana dihikayahkan dari sahabat Nabi Musa alaihi salam ketika dia berjalan mencari Nabi Khidir, disebutkan dalam ayat fa inni nasitul hut, maka sesungguhnya aku ini lupa ikan yang dibawa dari rumahnya di perbekalan. Kemudian di satu tempat ikan tersebut lepas dan diriwayatkan hidup kembali. Karena di situ disebut dengan Bahrul Hayat. Ya, Bahrul Hayat, jadi kembali hidup. Tetapi dia lupa. Sudah perjalanan lalu jauh, dia lupa menyampaikan kepada Nabi Musa. Fa inni nasitul hut, sesungguhnya aku ini lupa ikan yang kita bawa itu. Wa ma ansanihi illa syaitan an adzkurah, dan tidaklah yang membuat aku lupa ini kecuali syaitan sehingga aku tidak mengingatnya. Akhirnya setelah itu Nabi Musa dan sahabatnya ini balik kembali ke tempat tersebut dan bertemulah di situ dengan Nabi Khidir. Yang menjadi syahid adalah di sini penjelasan bahwasanya dia ini lupa karena tidaklah dia lupa kecuali setan yang membuat dia lupa. Sibuk. Hatinya menjadi sibuk. Kemudian adapun dalam permasalahan agama, hal ini dia contohnya seperti disebutkan di dalam hadis annahu yakhthuru bainal musalli wa baina qalbihi. Bahwasanya setan ini membisikkan antara orang yang sholat ini dengan hatinya. Maksudnya, orang yang sholat ini dengan hatinya ini dihalangi dengan bisikan-bisikan. Dengan bisikan-bisikan syaitan. Fayaqulu udhkur kada wa kada. Udhkur kada wa kada. Kata syaitan, ingatlah ini dan itu. Dan ini benar. Ketika mulai Allahu Akbar, ingatannya sudah jauh. Ingat di pasar, ingat di tempat lain. Ini adalah wasawis syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Lima lam yakun yadhkur, yaitu pada perkara yang sebelumnya dia tidak ingat, ya, yang sebelumnya dia tidak ingat. Sampai kunci yang dia lupa nyimpannya ketika sholat jadi ingat. Ini adalah salah satu was-was syaitan, bisikan syaitan. Sehingga apa yang tadinya lupa kemudian dalam sholat itu diingat semua. Tetapi dampaknya apa? Hatta la yadri, sampai dia ini tidak tahu, lupa. Ya, karena mengingat yang tadi, yang diingat, yang dibisikkan oleh syaitan, sampai dia tidak tahu, lupa dengan asalasan sholat am arba'an. Apakah dia sholat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian yang berikutnya adalah di antara waswas syaitan, yaitu memberikan yuhimul insan wa yukhawwifuhu minal umuril mustaqbalah, yaitu memberikan keraguan, kebingungan, dan menakut-nakuti manusia dari perkara-perkara yang akan datang. Wa yahmiluhu 'ala at-tasya'um da'iman, dan mengakibatkan atau menyeret dia kepada sifat pesimis, ya, selalu pesimis karena ditakut-takuti oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan, sehingga dirinya ini tidak memiliki sifat optimis. Wa yaj'al al-hayata madlamah fi 'ainayhi, dan syaitan ini menjadikan, membayangkan kehidupannya ini gelap di pandangan matanya ini, sehingga perkara-perkara yang itu baik, ya, karena ada was-was syaitan, bisikan syaitan, sehingga terbayang perkara-perkara baik itu adalah perkara yang jelek. Kedepannya akan seperti ini, kedepannya akan seperti itu, dan seterusnya. Termasuk tadi, ketika berinfak, terus syaitan membisikkan, menakut-nakuti, bahwasanya apabila berinfak nanti, kedepannya engkau akan miskin, kedepannya engkau akan sulit, dan seterusnya. Bisikan-bisikan syaitan. Dan juga yang lainnya, contoh seperti ketika perintah jihad fisabilillah, dia memberikan bisikan kepada hati manusia atau kaum muslimin, kedepannya nanti bagaimana, kamu kalau ikut berjihad harta kamu habis, istri kamu ditinggalkan, anak kamu bagaimana nanti, siapa yang udah, seterusnya. Dibisiki dengan rasa-rasa takut, rasa-rasa pesimis. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk ada di antara orang yang dibisiki oleh syaitan ketika dia harus menikah. Baik dari sisi perempuannya atau dari sisi laki-lakinya. Yang laki-lakinya dibisiki oleh syaitan, nanti kalau nikah kamu bertanggung jawab ini dan itu, kamu punya apa, kamu bisa apa, dan seterusnya. Dibisiki. Sehingga dia pesimis, tidak berani melanjutkan pernikahan. Yang perempuannya juga, kamu kalau nikah kamu tidak bisa kemana-mana, kamu harus begini, kamu harus diberikan rasa takut ya oleh syaitan. Sehingga kedua-duanya meninggalkan apa? Pernikahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang tentunya untuk ilaj atau pengobatan dari waswas ini yang paling pokok adalah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan melemparkan wasawis, melemparkan bisikan-bisikan syaitan tersebut. Karena disebutkan dalam ayat innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya hal tersebut adalah syaitan. Yukhawwifu awliya'ah, yang tujuannya adalah menakut-nakuti wali-wali Allah. Maksudnya kaum muslimin. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku, yaitu kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Begitu juga di antara kekuatan iman, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam ayat qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah la yusibana, tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kami. Huwa maulana, dia adalah pelindungku. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ini merupakan syarah dari beriman kepada takdir, yaitu la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Sehingga apa yang ditakut-takuti oleh syaitan itu tidak akan berpengaruh ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal penuh, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan melaksanakan satu ibadah, ketika ibadah itu adalah perintah, ketika ibadah itu adalah perkara yang baik, dia melangkah bismillah, tawakal kepada Allah. Kalau misalkan ada perkara yang tidak disukai atau musibah, setelah dia melakukan ibadah tersebut atau amalan tersebut, maka dia sudah yakin la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Jadi kalau misalkan itu terjadi, itu memang sudah takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. Tidak ada yang bisa mengelak dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir di antara waswas syaitan, yaitu syaitan membisiki kepada bala tentaranya. Membisiki bala tentaranya untuk masing-masing mereka punya andil menyesatkan manusia, khususnya kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah di kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan syarah atau penjelasan dari zikir yang lainnya. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.